Yo yo, what's up yo? We're in the house yo. Yo yo yo, yo ya. Yo. Yo. Ada sebuah cerita tentang aku dan dia. Jumpa pertamaku dengannya di satu sore yang cerah. Singkat kata singkat cerita, ku berjalan dengannya. Namun apa yang aku rasa, mungkinkah ini cinta? Dan aku ku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Dunia ku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padaku. Dan aku ku bayangkan dirimu, mulai ada rindu. Dunia ku terhenti karena kamu. Mungkin bisa jadi milikku. Semoga lagu cinta ini bersarang tepat di hatimu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Rasa ku tanam dan cintamu berkembang. Begitulah proses akan menangkap hati darimu. Ya, namun juga orang lagi usaha. Oke, gimana lagi? Kau di sana, ku di sini. Kau tersimpul artinya mau. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padamu. Satu kali ku bertemu, dua lam sudah rasaku. Tiga kata yang ku tahu, aku cinta padamu. Empat malam ku menunggu jawaban cinta darimu. Lima tanda yang kau beri, nampaknya kau cinta padamu. Nampaknya kau cinta padamu. Nampaknya kau cinta padaku. Nampaknya kau cinta padaku. Terima kasih.